kemana-kemana harus ku cari jejakmu kini. Di mana kau berada selama ini. Tiada kabar beritamu semenjak kau tinggalkan aku, hingga aku merana menanggung rindu selalu. Betapa engkau melupakan semua janji setia. Kemana harus ku cari jejakmu kini? Di mana di kau berada selama ini? Tiada kabar berita. Kemana harus ku cari jejakmu kini? Di mana di kau berada selama?